Kita terima dulu teleponnya Pak Sumantri. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Silakan Pak Mantri. Iya. Jadi menurut saya BBM itu kan masuk ke dalam kategori barang yang strategis ya, terkait dengan ketahanan nasional. Nah, bagi saya sih tidak apa-apa gitu ya, itu sesuai dengan harga internasional. Tetapi juga harus dilihat daya atau daya beli dari masyarakat Indonesia yang sekarang sedang terpuruk. Alangkah baiknya subsidi itu ke depan juga masih tetap ada, tapi barangkali dilepasnya itu secara perlahan, bukan seperti kemarin itu sampai berapa persen. Kasihan rakyat Indonesia itu, Mbak. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, Pak Mantri, terima kasih kembali. Pak Asikom. Halo, Mbak. Ya, lagi itu ya. Itu yang itu ya, Mbak. Itu BBM kemarin sudah naik, sudah terasa akibatnya sampai sekarang ya. Pertumbuhannya ekonomi apa kan jadinya enggak lancar ya. Terus ini kemarin pemerintah kan mengeluarkan peraturan pajak itu sudah bagus, Mbak. Jadi semua nanti mulai tahun depan itu kena pajak semua itu, Mbak. Yang tidak punya NPWP pun kalau malah dendanya 100%. Diambil dari pajak itu sudah bagus. Terus pemakaian minyak dikurangi dengan apa, Mbak? Bila perlu pajak mobil pribadi ditinggikan biar nanti seperti luar negeri itu mobil pribadi sedikit yang banyak angkutan umum semua, Mbak. Jadi pemakaiannya lebih sedikit, terus produksi ditingkatkan. Okay. Paling itu, Mbak, yang bagus. Yeah. Kalau naik lagi, wah, nggak tahu nanti akibatnya gimana, Mbak. Oke. Okay. Yeah. Terima kasih Pak Sikom ya. Ke line telepon lain lagi, Pak Freddy. Iya, yeah, Mbak. Silakan Pak Freddy. Iya, yeah, prinsipnya sih setuju saja. Itu saya dengar juga selain BBM juga katanya perusahaan Pegas, gitu, PLN juga katanya ingin menaikkan harga karena katanya harga pasar internasional tuh naik juga. Tapi tolong jangan lupa kita itu kan pendapatannya beda dengan luar negeri. Nah, itu tolong jangan dilupakan oleh pemerintah. Boleh-boleh aja dinaikkan, tapi pendapatan kita juga kan tidak sama gitu. Ya, makasih. Oke, ya Pak Freddy, terima kasih. Satu telepon lagi kita terima Pak Leo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Silakan Pak Leo. Sepertinya pemerintah harus mendengar BO Pos FM ini. Pendengarnya sudah tajam melihat bahwa masalah kenaikan harga apapun itu berbanding lurus dengan tingkat daya beli masyarakat. Jadi problemnya pada lemahnya tingkat daya beli masyarakat, bukan prosedur apakah diumumkan sedikit demi sedikit atau langsung tinggi. Tidak itu soalnya. Yeah. Dengan demikian usulan ini ya bersifat menyiasati lah, akal-akalan saja, mengakal-ngakali gitu, bukan menyelesaikan masalah. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Leo.